Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Amma ba'du. Para alim ulama yang saya muliakan, seluruh pejabat-pejabat pemerintah setempat, Bapak Ibu Bupati dan yang mewakili, dari seluruh kepolisian, dari Kapolresnya dan seluruh jajarannya yang saya hormati, hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, wabil khusus kepada Al-Mukarram Kyai Haji Mashhuri Baidowi MA, kepada Dr. Seha, terlebih dahulu saya menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas segala usahanya, atas segala kegiatannya, atas dharma baktinya kepada bangsa, negara dan agama melalui jalur pendidikan agama, untuk mewujudkan anak bangsa yang bermoral, yang berakhlak, yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini suatu pekerjaan yang sangat mulia di sisi Allah. Saya sampaikan ucapan terima kasih. Tentu saya tidak lupa pula terima kasih atas segala pengorbanan dalam berbakti pada bangsa, negara dan agama. Karena saya yakin tidak ada satu kemauan, tidak ada satu cita-cita yang akan berhasil tanpa adanya pengorbanan. Al-Mukarram Dr. Sehan tadi menjelaskan tentang NKRI, terwujudnya negara kesatuan Republik Indonesia ini pun bukan hadiah dari Belanda, bukan hadiah dari Jepang. Justru NKRI ini terwujud karena pengorbanan seluruh bangsa Indonesia dengan aliran darahnya, dengan tetesan air matanya, maka terwujudlah negara kesatuan Republik Indonesia. Syukran makmun yang tidak ikut berjasa dalam mewujudkan NKRI ini, karena saya lahir tahun 1941. Siapa yang berjasa? Yang berjasa mereka yang sudah ada di kuburan itu. Kalau ada orang bertanya sejauh mana sahamnya umat Islam terhadap terwujudnya NKRI itu, sejauh mana sahamnya? Saya kira Bapak Kepolisian dan Wakil Ibu Bupati tidak usah sulit kalau ingin tahu sahamnya umat Islam di dalam mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia. Tolong adakan sensus kuburan. Tolong sensus kuburan itu. Tapi yang saya maksud bukan kuburan umum, Taman Pahlawan dari Aceh, Pak Polisi. Tolong disensus sampai ke Irian. Semua Taman Pahlawan yang ada di kabupaten-kabupaten, tolong sensus. Tanya di Taman Pahlawan itu, nama siapa, agama apa, nama siapa, agama apa, nama siapa, agama apa. Saya yakin 95% adalah darahnya umat Islam untuk menebus kemerdekaan ini. Ini saham kita. Tentu dalam ilmu ekonomi, yang biasa jadi komisaris PT, tentu yang sahamnya yang besar, itulah yang juga memimpin bangsa ini. Pak Sian, saya teringat kata-kata seorang Perdana Menteri Pakistan. Kalau umat Islam tidak mau berpolitik, siap-siaplah negaranya akan dipimpin oleh politikus-politikus non-muslim. Umat Islam, kalau kau sudah tidak mau berpolitik, siap-siaplah kau untuk menyerahkan negara ini kepada non-muslim. Oleh sebab itu kita yang punya saham, mari kita bekerja sama dengan seluruh komponen bangsa ini untuk bersama-sama memimpin negara, untuk sama-sama mengatur negara. Kalau tidak, itu bukan pesan saya, pesan seorang Perdana Menteri di Pakistan. Kalau kau tidak mau berpolitik umat Islam, siap-siaplah kau serahkan negaranya kepada politikus-politikus yang non-muslim. Dan itu bisa terjadi, saudara. Oleh sebab itu, kita yang punya saham, mari kita bersama-sama dengan elemen-elemen bangsa yang lain yang beragama di luar Islam, mari supaya kita bekerja sama yang baik. Saya merasa memang negara Republik bukan negara Islam, tetapi kebetulan Republik Indonesia itu negaranya orang-orang yang beragama Islam. Catat ini, kita memang sudah sepakat negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Tolong ini jangan dirubah. Sudah konsensus nasional. Tapi walaupun Indonesia bukan negara Islam, tapi yang memimpin harus sadar bahwa mayoritas bangsa Indonesia 87,5% adalah umat Islam. Jangan coba-coba bikin peraturan yang bertentangan dengan Islam. Kami punya saham. Maka saya ucapkan terima kasih pada Pak Bupati yang lalu, di mana masuk SMP negeri, ujian masuknya baca Quran. Terima kasih. Kalau perlu bukan hanya baca Quran saja SMP itu, sholat 5 waktunya yang bagus. Saya terima kasih. Banyak perda-perda ini sekarang yang menguntungkan umat Islam, tapi rupanya di pusat kurang senang rupanya, sehingga banyak perda-perda yang mau dirubah, termasuk minuman keras. Yang dulu minuman keras di daerah dibikin peraturan nol alkohol, pemerintah pusat mau nambah 5% alkohol. Subhanallah. Kalau peraturan daerah mau dicopot oleh pusat, katakan sama pusat, copot otonomi daerah. Mengapa diadakan otonomi daerah? Kita bikin peraturan. Apa artinya otonomi daerah? Bukan marah, masih tahu. Ngasih tahu saya ini. Kan otonomi daerah katanya. Maaf Pak Puisi, memang sekarang pemerintah itu setengah-setengah. Abu-abu. Lah iya, saya harus bicara yang benar kok. Ketika diselidiki tentang kekerasan seksual, pemerintah jangan nutup mata bahwa bangsa Indonesia sebagian sudah jadi binatang. Perzinaan mulai dari paling bawah, Bangsa Indonesia sudah ratusan ribuan yang berzina di kebun-kebun yang gelap. Ini bukan rahasia. Berzina di kebun-kebun yang gelap, itu ribuan bangsa Indonesia. Kalau sudah mengadakan hubungan seksual di kebun-kebun, saya tanya sama pemerintah, apa bedanya kambing dengan bangsa Indonesia? Apa bedanya? Mari kita selamatkan anak bangsa ini. Kalau cinta sama NKRI, cinta sama Pancasila, tidak perlu pemerintah setengah-setengah. Ibu Khofifah sudah datang ke Bengkulu ketika 14 orang yang memperkosa dan membunuh di hutan itu, ternyata sebabnya karena film porno. Ternyata sebabnya karena minum-minuman keras. Maaf kepada Bapak Polisi, saya ikhlas Pak Polisi. Saya bicara yang benar. Tidak ada gunanya Bapak Polisi itu merahasia warung-warung kecil minuman keras, tidak ada gunanya Pak Polisi. Kalau memang perintah pemerintah sudah iya untuk menyelamatkan anak bangsa yang hancur karena minuman keras, jangan warung-warung kecil yang dirahasia. Pabriknya tutup. Pabriknya tutup. Pabriknya tutup. Lah kalau pabriknya tiap hari kerja 24 jam, warung-warung kecil dirahasia apa gunanya? Saya ikhlas Pak, karena untuk menyelamatkan anak bangsa ini, saya termasuk penceramah yang paling tua di negara ini. Sejak zaman Bung Karno, saya sudah melawan Bung Karno. Waktu itu Bung Karno punya konsep BTI, Barisan Tani Indonesia, mau dikasih senjata. Di antaranya yang menentang waktu itu Supranamun. Tanya ke Mas Suri. Saksi saya berdakwah. Mulai saya umur 22 tahun. Sampai sekarang. Land reform. Petani tidak boleh punya sawah lebih dari 3 hektar. Dirampas. Saya lawan. Maka keadaan-keadaan seperti sekarang ini, saya sangat prihatin sekali. Ada pemerintah pribahasa Arab. Pribahasa ini zaman jahiliyah. Sebelum Rasulullah lahir, pribahasa ini sudah ada. Tapi saya kira masih tetap populer untuk dipakai sekarang ini. Kata masyarakat Arab zaman jahiliyah itu, la taqta'an danabal af'a wa tursilaha in kunta shahman fatba ra'sahat danaba. Jangan kau potong ekor ular itu, kemudian ularnya kau lepaskan. Sia-sia engkau bekerja seperti itu. Kalau cuma ekor ular yang kau potong, ularnya kau lepaskan, tetap akan menggigit. Betul apa tidak? Kalau berani, jangan ekor-ekor yang kau gunting. Kalau kau berani, kepala ularnya kau gecek sampai hancur. Jangan warung-warung kecil yang kau razia, pabrik minuman kerasnya kau tutup, baru persoalan Indonesia selesai. Betul? Betul? Jadi kita kan jangan bicara cuma di hilir, bicara mulai ke hulu. Kalau cuma bicara di hilir, di hulu tidak dibicarakan, sia-sia kita ini. Jangan bicara yang di hilir. Itu yang apa, mengadakan kekerasan seksual begini, itu semua kerjaan di hilir. Hulunya dilihat. Apa sebabnya? Yang pasti karena kekurangan pendidikan agama. Saya yakin kalau imannya kepada Allah benar, saya yakin tidak akan berani berbuat maksiat. Semua yang berbuat maksiat itu beriman. Yang nyolong sepeda motor di Indramayu itu beriman. Yang nipu rakyat beriman. Yang ngurangin timbangan beriman. Yang sogok menyogok beriman. Yang suap menyuap beriman. Yang korupsi pun beriman. Tapi kadar imannya yang tidak sama. Dalam operasi mental ini, Yang terpenting pemerintah jangan cuma bicara operasi mental, operasi mental. Bagaimana iman bangsa Indonesia kepada Allah supaya kadar imannya 100% kepada Allah. Jangan kadar imannya 50%, jangan kadar imannya 40%, jangan kadar imannya cuma 10%. Tidak ada arti iman yang semacam itu. Nah, disinilah kadar iman yang perlu ditingkatkan. Pelajaran agama ini itu yang dibicarakan, tidak bicara ke hulu. Alhamdulillah dia anak-anak pesantren. Ya sih, saya tidak nutup mata, 1-2 anak pesantren yang nakal ada. Tapi secara keseluruhannya pendidikan di pondok pesantren tidak terkontaminasi dengan peradaban-peradaban barat. Dia bisa mendisiplin diri, bisa sholat 5 waktu, tidak pacaran, pakaian tetap berpakaian Islam. Mengapa pondok pesantren bisa? Mengapa di luar kok tidak bisa? Karena bedanya dalam menanamkan iman. Mungkin di luar cuma 10%. Sekedar percaya, tapi tidak mengenal Allah secara utuh. Kalau dia mengenal Allah secara utuh, insya Allah dia akan takut kepada Allah. Kita tidak kenal kepada Allah secara utuh, maka tidak cinta kepada Allah. Kalau ingin kenal kepada Allah, pakai otak, pakai pikiran, baru kita akan cinta kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala pencipta langit dan bumi. Sekian miliar bintang di langit, sudah sekian miliar tahun berputar dengan kecepatan sekian ribu kilometer per jam, belum pernah terjadi tabrakan, dan semuanya on time, tepat waktu. Matahari terbit dari sebelah timur, terbenam sebelah barat, sudah sekian miliar tahun, tidak pernah keliru dan tidak pernah salah. Bulan, satu bulan yang berubah-ubah dari bulan sabit, purnama kembali bulan sabit, itu pun tidak pernah keliru. Sebab siapa yang ngatur? Allah. Tidak pernah tabrakan. Kalau yang diatur manusia, insya Allah tidak ada yang beres. Tunjukkan kepada saya, mana peraturan pemerintah yang beres? Lalu lintas Pak Polisi, so bikin ini, bikin ini, bikin ini. Tapi persilakan Pak Polisi, 1 hari ratusan manusia yang mati di tengah jalan kena roda dua. Roda dua ini termasuk pembunuh yang terbesar di Indonesia ini. Padahal lalu lintasnya sudah diatur, tidak boleh belok satu arah dan seterusnya. Ngatur kantor pun tidak beres, ngatur kereta api tidak beres, ngatur kapal terbang tidak beres. Mana yang beres? Ngatur kapal laut, bisa kapal laut tabrakan, padahal jalannya kayak selaut luasnya. Kok bisa tabrakan? Suatu keanehan. Untuk menunjukkan kelemahan manusia, hanya Allah yang Maha Kuasa. Meningkat iman kita dengan tahu kebesaran Allah ini. Ini tingkatkan kadar iman ini. Kalau kita mau bicara tentang keagungan Allah subhanallah, wafil ardila ayatul lil mukminin. Di bumi ini sudah cukup tanda-tanda keagungan Allah untuk cinta kepada Allah. Turun air hujan dicampur dengan tanah. Air hujan dicampur dengan tanah, subhanallah. Keluar rambutan, keluar duku, keluar pepaya, keluar duren, padahal bahannya cuma tanah dengan air hujan. Bu, bu, kalau ibu saya kasih tepung, saya kasih telur, saya kasih gula, tolong bu bikinkan kue, pasti jadi roti bolu. Bisa gak jadi lemper? Bisa gak jadi lemper, hai perempuan-perempuan? Bisa gak jadi lemper? Itulah kemampuanmu. Kalau kau saya kasih beras ketan, saya kasih kelapa, saya kasih daging, persilakan bu bikin kue, pasti jadi lemper. Bisa gak jadi roti bolu? Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala cuman air campur dengan tanah, mau jadi apa? Ada yang manis, ada yang pahit, ada yang asam, ada yang pedas, ada yang tidak manis, tidak asam, tidak pedas, singkong. Loh, mengapa ketawa? Mengapa ketawa? Jangan ngetawain saya, kau menghina. Saya bicara benar. Undang Profesor Doktor Pertanian, suruh datang ke Indramayu. Lalu tanya, mengapa tebu jadi manis? Padahal air hujan campur tanah dijilat tidak manis. Persilakan coba. Kalau ada Profesor Doktor yang bilang bahwa air hujan dicampur dengan tanah mengandung zat gula, saya ajak, ayo Profesor, bikin pabrik gula dengan saya. Tidak usah tanam tebu, tanah campur air, kita giling, insya Allah jadi genteng dan batu mirah. Betul atau tidak kira-kira? Ini kalau kita, semakin kita tahu keagungan Allah, semakin mendalam iman kita kepada Allah. Bu, bu, pernahkah ibu marut kelapa? Salah jawabannya. Bahasa Indonesia nya agak lulus barangkali dia segitu. Loh, tiap hari marut kelapa kok bilang pernah, itu kan bahasa Indonesia nya kemana? Kalau saya tanya ibu pernah ke Surabaya, pernah pakai dua kali. Kalau saya tanya, pernahkah ibu marut kelapa? Bagaimana jawabannya? Sering. Kalau saya tanya sama, pernahkah ibu memikirkan tentang kelapa? Tingginya 10 meter. Di atas ada buah kelapa 50 biji. Pasti ada air pakunsi 50 liter. Kita tahu tabiat air. Air selalu turun ke bawah dari tempat yang rendah. Kita tahu tabiat api selalu ke atas, sombong. Maka kalau manusia itu sombong, itu terlalu banyak apinya itu. Kalau udara sifatnya menjadi tempat yang kosong, asal kosong di bawah atau di atas gak peduli, kata udara saya masuk. Air yang sifatnya turun, bu. Di atas pohon kelapa 50 buah kelapa ada air 50 liter. Naiknya dari akar lewat batang pakai pompa Sanyo apa pakai pompa Dragon? Pakai otak. Subhanallah, maha agung engkau ya Allah. Baru kita ini iman semakin menebal, semakin kita mengikuti, menghayati keagungan Allah. Pernahkah Bapak berpikir tentang perutnya yang senimpel setiap hari? Kalau Bapak berpikir, perut yang kita miliki ini, Pak, adalah pabrik vitamin. Coba pemerintah bikin pabrik vitamin di Kerawang. Gedungnya besar, mesinnya besar. Subhanallah, engkau ya Allah bikin pabrik vitamin cuma perut. Terdiri dari usus dan babat. Mesinnya cuma gigi. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Tapi tidak pernah berpikir. Subhanallah. Tidak usah ditanya, tomat itu mengandung vitamin apa? Wortel itu mengandung vitamin apa? Kepala kambing itu mengandung vitamin apa? Enggak usah ditanya. Mengapa saya sebut kepala kambing? Karena saya paling senang kepada kepala kambing. Tanya ke Mas Uri itu. Dulu ketika di pesantren itu, ya saya beliau itu kalau goreng nasi, minyaknya saja tidak pernah pakai minyak biasa. Mesti minyak yang dari kambing juga. Apa? Gajihnya kambing itu digoreng, hati babat digoreng, lalu goreng nasi, campur lagi, aduk lagi. Masya Allah, makan berdua. Asik, Pak. Iya. Tidak pernah berpikir bahwa ini adalah pabrik. Tidak sepertanya tomat mengandung vitamin apa. Asal halal, makan. Beres. Asal halal, makan. Dihancurkan oleh gigi. Maka kata Imam Ghazali, kau kalau makan, kunyahlah 27 kali. Ini kadang-kadang ibu makan tempe goreng yang keras, baru terpotong dua oleh giginya, langsung ditelan. Besok pagi keluar tetap tempe, cuci lagi. hancurkan itu melebihi bubur, masuk ke dalam perut tidak ada penyakit emah, bebannya ringan, masuk dibabat, diolah, dicampur air empedu, kimianya jadi vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E, B1, B2, B3, B4, B kompleks. Selesai memproduksi, darah membagi, langsung distribusikan vitamin A untuk mata supaya matanya jeli kalau melihat cewek. Maaf. Supaya jeli kalau melihat Quran. Matanya bersih dengan vitamin A yang cukup. Vitamin C, bibir, lidah supaya tidak sariawan. B1, B2, B kompleks, otot-otot supaya ototnya mampu bergerak. Subhanallah. Kira-kira ototnya suruhan makmum gimana kira-kira? Vitamin cukup. Darah berputar-berputar, kotor masuk ginjal. Cuci darah. Apa artinya mesin cuci darah bikinan Jepang itu? Darah dikeluarkan sakit, dikembalikan sakit. Ginjalnya Sukran Makmun bekerja 76 tahun kali 24 jam belum pernah turun mesin. Keagungan Allah. Keagungan Allah, keagungan Allah, keagungan Allah. Sadar tidak sadar, waktu pagi duduk di toilet, tidak sadar saudara bahwa itu sudah sedang membuang limbahnya pabrik. Itu limbah pabrik, kita keluarkan yang cair, alhamdulillah otomatis lewat depan. Yang cair, yang kental lewat belakang. Betul? Coba pabrik yang dibikin pemerintah, limbahnya tidak bisa dipisah. Semuanya cair kental keluar sekaligus sehingga merusak lingkungan. Tapi Allah bikin limpah pabriknya cair lewat depan, kental lewat belakang, otomatis Bu. Pernah berpikir begitu Bu? Pernah berpikir begitu Bu? Pikirkan itu, baru merasakan keagungan Allah, baru merasa nikmat ketika sujud. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi, merasa khusyuk, merasa kewajiban kita untuk sujud kepada penciptanya yang maha agung. Ini dalam revolusi mental ini bukan bicara ngalor ngidol. Dan ini dibuktikan oleh Rasulullah. 23 tahun Rasulullah merubah revolusi mental yang luar biasa. Dari masyarakat jahiliyah yang minum minuman, yang mabuk-mabukan, yang berzina, yang berjudi, yang menindas orang, segala perbuatan jahiliyah dikerjakan dalam tempo 23 tahun, revolusi mental terwujud. Pemerintah, untuk bicara revolusi mental, tidak ada jalan lain pemerintah kecuali anak bangsa dididik dengan iman dan takwa kepada Allah. Lain itu omong kosong. Bukan marah. Masih tahu. Kan ngasih tahu saya. Jangan macam-macam revolusi mental itu. Bicara ngalor ngidul. Fokus. Disinilah pendidikan pondok pesantren. Yang alhamdulillah saya tidak menutup mata Pak Polisi. 1-2 santri yang narkoba ada. Tapi dibanding dengan yang lain persentasenya jauh. Jauh. Akhlak juga jauh. Coba Bapak Polisi datang ke sini tadi. Insya Allah semua santri itu cium tangan langsung Pak Polisi. Mungkin dibolak-balik tangannya Pak Polisi tadi dicium. Lalu Pak Polisi masuk ke sekolah SMA situ. Mana nih yang cium tangan? Itu akhlak dididik sekarang. Dididik sopan santun. Bagaimana akhlaknya anak pada orang tua. Ini yang tidak dipelajarkan oleh bangsa Indonesia. Sehingga melahirkan anak bangsa yang kurang ajar sama orang tua. Ini sekarangnya hasilnya liberalisme dan HAM. Apa hasilnya liberalisme dan HAM? Menghasilkan anak bangsa yang kurang ajar sama orang tua. mengajarkan anak bangsa yang kurang ajar sama guru, ini hasilnya kebebasan adalah asasi manusia. Bukan marah. Diajarkan Pak Polisi, mulai SD kebebasan adalah asasi manusia. Kebebasan, kebebasan, kebebasan. Yang jelas liberalis perdana bukan ajaran Islam, bukan ajaran Quran, bukan ajaran hadis. Tidak ada dalam Islam kebebasan. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak saya ciptakan jin dan manusia kecuali untuk sujud kepada Allah. Syukron makmum diciptakan oleh Allah bukan untuk sakarpi dewe. Syukron makmum diciptakan oleh Allah bukan untuk semau gue. Allah ciptakan syukron makmum bukan untuk semau-maunya bebas. Tidak. Allah ciptakan syukron makmum untuk menjalankan perintah Allah, untuk menjauhi larangan Allah. Itulah Allah ciptakan syukron makmum, bukan untuk semau gue. Betul apa tidak? Anak tidak diajarkan taat pada orang tua. Anak tidak diajarkan taat sama guru. Yang diajarkan kebebasan, kebebasan, kebebasan. Maka saya pesan sama pemerintah. Pemerintah, persilakan Anda terima liberalisme dan HAM. Tetapi saya minta pemerintah, liberalisme dan HAM dibatasi dengan akhlak. Liberalisme dan HAM dibatasi dengan moral. Liberalisme dan HAM dibatasi dengan agama. Kalau tidak, liberalisme itu menuju pada pembinatangan bangsa Indonesia. Sekarang bangsa Indonesia mau dijadikan binatang oleh orang-orang barat. Masukkan liberalisme ke Indonesia. Yang masukkan siapa? Yahudi-Yahudi. Untuk apa? Untuk menghancurkan anak bangsa. Maaf Pak Polisi ya. Saya minta maaf Pak, karena cintanya sama Indonesia saya ini. Kalau tidak mengapa, saya tidur aja di rumah. Berbulan-bulan saya tidak tidur Pak. Tanyakan sama istri saya itu. Untung istri saya sabar. Maka sekarang didik anak kita ini dengan pendidikan agama. Tanamkan keimanannya kepada Allah. Tanamkan bahwa hidup di dunia ini bukan hidup yang sebenarnya. Na'udzubillah, nanti kalau sudah sakaratul maut, umurnya 70 tahun. 70 tahun cuma ibaratkan mimpi saja. Saya sudah umur 76 tahun. Kalau saya membaca mulai anak kecil dulu saya, sekolah SD saya ingat-ingat, itu cuma ibaratkan mimpi saja. Hidup yang dijanjikan oleh Allah bukan di dunia, nanti di akhirat. Itu janji Allah. Hidup di dunia ini cuman permainan sementara. Allah Subhanahu wa taala yang mengingatkan, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun." Ketahuilah oleh kalian bahwa hidup di dunia ini cuman permainan. Mengapa Allah mengambil kata-kata permainan? Karena permainan itu mesti sifatnya sementara. Tidak ada orang yang main terus menerus, mesti berhenti bermain. Betul apa tidak? Ada orang yang tidak berhenti bermain? Tidak ada, mesti berhenti. Permainan hidup oleh Allah dibuka lapangan permainannya. Ada yang bermain di bidang bisnis sehingga menjadi konglomerat. Apa konglomerat itu Pak? Bu, tahu gak konglomerat? Hah? Konglomerat itu bu, kong kali kong. Untuk membuat rakyat jadi melarat. Itu namanya konglomerat Pak Polisi. Kong kali kong bikin rakyat jadi melarat. Semua ekonomi dimonopoli. Bu, contoh konglomerat yang gampang gini bu ya. Umpama Syukran Makmun mempunyai perusahaan bis Jakarta Surabaya. Perusahaan bis saya maju. Karena perusahaan bis saya maju, saya perlu tiket. Daripada saya tiket pesan sama percetakan, saya bukan percetakan sendiri. Sehingga saya tidak perlu pesan tiket sama percetakan lain. Karena percetakan saya perlu kertas, saya buka hutan. kayu untuk pabrik kertas, sehingga saya tidak beli bahan baku dari orang lain. Bis saya tambah maju, karena bis saya perlu berhenti, saya bikin restoran sendiri. Semua restoran dari Surabaya, Jakarta, restorannya Syukran Makmun. Karena restoran saya perlu ikan bandeng, perlu ikan gurami. Saya beli semua tambak bandeng di Indramayu. Semua tambak bandeng miliknya Syukran Makmun. Semua empang-empang gurami miliknya Syukran Makmun. Syukran Makmun belum puas. Bes saya perlu bensin. Saya buka pom bensin dari Surabaya, Jakarta. Semua pom bensin miliknya Syukran Makmun. Syukran Makmun belum puas untuk menguasai kekayaan negara. Karena mobil saya perlu under deal, saya buka toko under deal. Semua under deal mobil dari Surabaya, Jakarta miliknya Syukran Makmun. Karena bes saya bannya sering kempes, saya buka tambal ban. Semua tambal ban Surabaya, Jakarta miliknya Syukran Makmun. Kalau saya berbuat semacam ini, Bapak bagian apa? Inilah ekonomi kapitalis yang harus dihindarkan di Indonesia. Ternyata sekarang ekonominya kapitalis. Kekayaan bangsa Indonesia hanya dinikmati sekitar 200 orang, Habib. Berputar di situlah duit yang miliaran. Baca surat daftar orang-orang Indonesia yang kaya, mulai nomor 1 sampai 200. Subhanallah. Kekayaannya dimiliki 200 orang. Rakyat yang lain tidak kebagian, hanya disuruh nonton. Ini ekonomi yang tidak sesuai dengan Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kekayaan harus merata pada seluruh rakyat Indonesia. Jangan dimonopoli oleh beberapa PT yang kaya, rakyatnya sengsara. Bukan marah. Kasih tahu Pak Polisi. Lah kalau sudah tidak ada yang bicara yang benar, lalu siapa Pak Polisi yang mau bicara yang benar? Saya bicara yang benar. Islam mengatur segala-galanya. Kalau ada orang bicara bahwa Islam tidak ikut mengatur kehidupan manusia, itu orang Islam yang bodoh. Islam mengatur kehidupan manusia, mulai masuk WC diatur oleh Islam, sampai ngatur negara diatur oleh Islam. Saya mau kemukakan kepada saudara hari ini konsep berpolitik menurut Umar Ibn Abdul Aziz. Ketika Umar Ibn Abdul Aziz menjadi raja karena keturunan, dia merasa dirinya tidak benar. Saya jadi raja, jadi khalifah, bukan karena keinginan saya dan bukan karena keinginan rakyat saya. Itu karena saya keturunan. Dirombaklah terjadi revolusi politik. Dia berpidato di Mesir Baghdad. Saya jadi khalifah bukan karena kemauan saya dan bukan kemauanmu. Hari ini saya lepas jabatan saya berhenti jadi khalifah. Tinggal tergantung kepada kalian siapa pemimpinmu sekarang. Seluruh rakyat di Baghdad berteriak, tidak ada pemimpin kecuali engkau ya Amirul Mukminin. Umar Ibn Abdul Aziz, dia kembali kena amanah rakyat. Apa konsep Umar Ibn Aziz? Kalau dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia, tentu akan hebat, Habib. Yang pertama, konsep bernegara didasari musyawarah. Tidak ada kebijaksanaan pribadi. Betul. Tidak ada kebijaksanaan pribadi. Semua kebijakan negara harus didasarkan pada musyawarah. Itu intinya dalam Islam. Tidak ada misalnya saya jadi presiden langsung bikin peraturan tanpa musyawarah. Tidak ada itu. Menurut konsep Islam, semua kebijaksanaan negara harus berdasarkan musyawarah bersama. Alangkah indahnya negara semacam ini. Yang kedua, yang penting pejabat negaranya antu adul amanati ila ahliya. Pejabat negaranya yang penting manusianya, bukan peraturannya. Di Indonesia peraturan bagus, undang-undangnya bagus. Yang tidak bagus manusianya. Maka Imam Abdul Aziz mengadakan perombakan.